kisah lama bana adik mamandang kadiri de nainan Allah bapunyo sungguh tak iyo den membagi cinta tolonglah adik usah memandang juga usah den jodoh.